gagah perkasa, berteriak tegas dan lantang, ya nakoda. Sebentar gelap hendak turun, asap tebal rapat mengurung, jeritan yang panjang, rintihan yang dalam, derap yang terbakar, dia tak diam. Pasrah terserah kepadanya. Dia nampak duduk terpegun tengah berdoa. Ia hadirkan semua putranya, ia panitan. Tanggung jawab yang ia junjung dan rasa kemanusiaan, ia telah bersumpah selamatkan semua. Ia rela bendera. Ia telah gugur begitu jantan, ia pahlawan. Pengorbanannya patut dikenang, jasa-jasanya pantas dicatat. Tapi